رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari pembahasan kitab Zadul Mustaqnik fi Ikhtisar al-Muqni dalam bab khiyar pada kesempatan pagi ini dalam pembahasan jual beli bersama Ustaz Dr. Wandi Tarmidi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio dan insyaallah kita akan langsung memulai kajian di kesempatan pagi ini dan kepada Ustaz Fadil tafadhol masykura. Jazakallah khair, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum musliman, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' lil Imam al-Hajjawi dan asal kitab yaitu Al-Muqni' adalah karangan Syekh Husain bin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah wa rahimallahu jami' ulama al-muslimin, yang sampai kita tentang permasalahan khiyar. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa khiyar yang dijelaskan oleh muallif ada khiyar majlis dan khiyar syarat, dan kemudian konsekuensi dari adanya akad khiyar ini yang kita lanjutkan dengan perkataan beliau, waliman lahul khiyaru al-fashu. Fadal Syekh taqra. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, waliman lahu al-khiyaru al-fashu walau ma'a ghaibatil akhari wa sakatihi. Dan bagi seseorang yang mendapatkan hak khiyar, baginya pembatalan walaupun dengan tidak adanya al-akhir, itu yang lainnya, dan melepaskan haknya. Sakhat itu artinya marah, murka. Murka. Kasusnya begini. Kata al-muallif, waliman lahul khiyarul fashu, bagi orang yang memiliki hak khiyar, baik khiyar majlis maupun khiyar syarat, dia berhak membatalkan akad walaupun salah seorangnya tidak ada, ya. Dan walaupun dia marah-marah, umpama kalau dalam khiyar majlis, umpamanya anda sudah akad beli sebuah barang, umpamanya buku, sudah anda serahkan uang, masih di majlis, ya. Kemudian anda dihubungi oleh seorang, ya, dia mengatakan saya mau hadiahkan buku untuk kamu, ya, buku A seperti ini, sama dengan yang anda beli sekarang. Lalu anda katakan, Pak enggak jadi, ini kan di majlis, Pak enggak jadi, ini buku, sini uang saya, ya. Hak dia untuk membatalkan walaupun si penjual marah-marah, walaupun uang sudah diambilnya, ya, walaupun dia tidak ada. Kalau tidak ada dalam khiyar majlis, pisah. Kalau tidak ada, kalau khiyar syarat mungkin tidak ada, seperti dia syaratkan selama 3 hari ada hak khiyar dari pembeli. Pak, saya berpikir selama 3 hari ya untuk beli motor ini, mungkin jadi mungkin tidak dalam 3 hari ini, silahkan. Pada hari kedua, ya, si pembeli mengatakan saya enggak jadi, dan dia temui, datang ke rumah si penjual, penjual lagi tidak ada, ya. Lalu dititipkannya kepada tetangganya, ini motor si fulan tadi, saya enggak jadi, ya, uang belum saya bayar dan saya enggak jadi untuk belinya. Walaupun dia tidak ada, sah akadnya, sah akad pengembalian barang tadi, walaupun dia marah. Karena yang menetapkan ini adalah Allah Azza wa Jal. Kenapa anda harus marah? Ya, anda marah mungkin waktu anda terpakai, kemudian enggak jadi mendapatkan keuntungan apa-apa, ya. Ini bagian dari risiko berdagang yang bagi Allah, Allah ini mengatur semuanya. Tidak perlu anda marah. Ketika Allah mengizinkan, maka hak bagi dua pihak yang melakukan hak khiyar tadi, ya, untuk membatalkan kapanpun ia inginkan, walaupun salah satu pihak tidak ada. Baik. Fadhal Syekh. Wal milku muddatul khiyaraini lil mustari, dan kepemilikan pada masa al-khiyaraini itu dua khiyar, majlis dan syarat, lil mustari itu untuk bagi pembeli. Ya. Kemudian mu'alif melanjutkan, wal milku muddatul khiyaraini lil mustari, kepemilikan dalam masa khiyar tadi, baik khiyar majlis maupun khiyar syarat, itu adalah milik yang membeli. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan falahu mal, famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtaritahu al-mubta'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjual budak, budak adalah seorang yang didapatkan dalam peperangan non muslim, biasanya kalau di tengah-tengah kaum muslimin adalah muslim perang dengan orang kafir, tertawan orang kafir tersebut, maka ini budak, boleh diperjualbelikan. Siapa yang menjual budak dan budak tadi memiliki harta, maka hartanya milik yang menjual, ya, illa ayashtaritahul mubta', kecuali si pembeli mensyaratkan milik dia. Ini kata Rasulullah. Berarti ada objek akad dan ada pengikutnya yang tidak disebutkan dalam akad. Saya beli budak, bukan dengan seluruh hartanya, tapi saya beli budak, kata Rasulullah. Dan budak itu punya harta, hartanya milik penjual. Berarti budaknya milik siapa? Kecuali si pembeli mensyaratkan. Ketika pembeli mensyaratkan, berarti menjadi milik dia, berarti adalah milik penjual. Sedangkan budaknya, objeknya sendiri milik pembeli. Sahih. Coba kita ulangi sabda Rasulullah. Kita renungi baik-baik, dan ini istidlal cukup khafi dakik. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menjual budak dan bersama budak ini ada harta, maka harta milik penjual, karena tidak disyaratkan dalam jual beli tadi. Yang saya jual budak, bukan hartanya. Umpamanya siapa yang menjual rumah, dan bersama rumah itu umpamanya ada di bawahnya harta karun, maka harta karun milik penjual. Sedangkan rumah milik siapa? Berarti pembeli. Pembeli pasti. Sahih. Ya. Kecuali si pembeli mensyaratkan, saya beli rumah dengan seluruh apapun dalamnya, ada harta karun milik saya dan seluruhnya. Ini istidlal dakik yang dijelaskan oleh para ulama kita, menunjukkan bahwa dalam masa khiyar, ya, barang menjadi milik pembeli, walaupun belum lazim, tetapi dia menanggung risiko dan keuntungan menjadi milik dia. Ya. Andai dia membeli sapi, ya, selama masa khiyar, dengan serah terimakan barang, ijab dan qabul, dan dengan serah terimakan barang, maka berpindah risiko kepada pembeli. Nah, dia katakan, ini mobilnya atau ini sapinya, pakai, ambil, terima. Ya, kata dia, saya terima, ini uang, tapi saya berpikir selama 3 hari atau 2 hari atau 1 hari atau besok saya putuskan jadi atau tidaknya. Ada hak khiyar syarat, maka dengan serah terimakan dan dengan akad tadi berpindah kepemilikan kepada si pembeli. Risiko milik dia dan keuntungan juga milik dia. Falahu ghunmuhu alaihi ghurmuhu, dia mendapatkan keuntungannya, pertambahan dan seluruhnya, dan kerugian dia yang menanggung. Fadhal Syekh. Walahu nama'uhu al-munfasil wa kasbuh, dan baginya yaitu pertambahan dari akad yang baginya siapa? Bagi pembeli. Ah, tak. bagi pembeli pertambahan yang munfasil yang terpisah dan wakas buhu dan apa yang diusahakannya hasil dari. Baik. Walahu nama'uhul munfasilu wakas buhu, dan bagi pembeli adalah pertambahan yang terpisah dan hasil dari budak. Ya, umpamanya seseorang membeli sapi tadi. Dia mengatakan saya khair salat selama 3 hari. Ya, hasil selama 3 hari sapi tadi alhamdulillah sedang menyusui. Susunya di perahnya, kemudian dipakainya digunakan untuk bajak dan segala macam. Ya, hasil ini terpisah milik si pembeli. Karena risiko kan di tangan pembeli. Jelas. Hasilnya milik pembeli, tetapi yang muttasil ini dijelaskan oleh muallif walaupun ada khilaf ulama dalam hal ini, yang muttasil milik si penjual kalau terjadi fasakh. Artinya, umpamanya setelah 3 hari dibilang saya enggak jadi. No. Dia katakan minta ganti susunya yang kamu perah. Tidak. Karena tadi kan milik dia selama akad khiyar tadi. Milik dia, hak dia. Seorang umpamanya beli mobil. Ya. Dia mengatakan saya ada hak khiyar 3 hari. Saya berpikir selama 3 hari. Dalam 3 hari tadi mobil dipakainya ke sana kemari, warawiri, kalan luar kota juga. Ha? Setelah 3 hari dia mengatakan tidak jadi. Ha? Maka tidak bisa si penjual mengatakan ketika dia mengatakan tidak jadi bayar uang sewanya. Tidak, itu milik dia. Karena risikonya dia yang menanggung, masa keuntungannya pertambahannya milik dia yang terpisah. Tetapi pertambahan yang mengikut menjadi milik penjual kalau tidak jadi. Dalam waktu 3 hari tadi, masya Allah, hewan sapi yang dibeli tadi diberinya makanan yang bagus, sehingga naik berat badannya 10 kilo. Walau terlalu mungkin 10 kilo 3 hari, anggap mungkin. Ya, tidak bisa si penjual memintanya. Ya, karena mengikut kepada barang dan barang dikembalikan. Ya, ini menurut al-Mu'allif. Cukup, Syekh. Ya, insyaAllah, Syekh. Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Al-Zaymanda Tarmidhi Afidhahullahu Ta'ala telah menjelaskan beberapa perkara dalam permasalahan khiyar. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bertanya di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat kami berikan, Anda bisa sampaikan juga di 0819-896543. Kita angkat untuk pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Umi, dari Muji, Pak Ustaz. Ya. Silakan, ya Umi. Saya begini, Pak Ustaz. Saya masih kurang paham ini masalah sistem bagi hasil, Pak Ustaz. Seumpamanya saya dimodali seseorang, kemudian bagi hasil 50-50. Tapi saya kan banyak pengeluarannya, Pak Ustaz. Banyak apanya? Saya banyak pengeluarannya, terutama biaya sehari-hari itu, Pak Ustaz. Banyak pengeluaran. Biaya sehari untuk dagangnya atau untuk kebutuhan pribadi Ibu? Ya. Untuk keperluan dagang tadi, seseorang berikan uang, umpamanya 100 juta ke Ibu. Ya. Ha? Untuk diputar dalam bentuk dagang atau apa? Ya, dalam bentuk dagang. Dagang jual beli umpamanya kain, baju umpamanya ya. Iya. Terus, kebutuhan sehari-hari Ibu, Ibu ambil dari situ? Iya. Makan, minum, sewa rumah, kebutuhan anak sekolah diambil dari situ? Iya. Tidak boleh, Ibu. Oh, iya ya, Pak Ustaz. Kalau Ibu umpamanya tidak punya uang, ngutang. Oh, iya ya. Kalau tidak, jangan buat akad yang bagi hasil. Iya. Buat akad sewa saja. Katakan kepada pemilik modal, saya tidak mau bagi hasil. Karena kebutuhan fix tetap saya sebulan umpamanya 5 juta. Iya. Bagi hasil nanti setelah 1 tahun. Selama 1 tahun tadi gimana saya menafkahi diri saya dan anak-anak saya umpamanya. Ya. Saya maunya gaji saja. Gaji saya 6 juta. Saya akan putar modal Anda ini sebaik-baik mungkin. Mau untung usahanya, mau rugi, mau untung saya umpamanya dari 100 tadi jadi 1 miliar, tetap gaji Anda 5 juta. Rugi pun usahanya tetap, maaf, 6 juta. Tetap gaji Anda 6 juta. Jelas, Umar Abdullah? Iya, jelas, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Umar Abdullah, Imam Ujo. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 021-823-6543. Di belakang Umar Abdullah. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Ibrahim di Sulawesi Tenggara. Baik, ahlan ya Abu Ibrahim. Silakan Abu Ibrahim. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau tanya soal ini, soal pajak, Ustaz. Kenapa pajak? Itu kan dalam hadis kan Anda pernah baca la yadukhul jannah sahibu mal. Terus? Nah, anak-anak pernah dengar cuplikan ceramah salah seorang ustaz. Dia bilang yang dimaksud sahibu mal itu bukan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia ini. Dia berdagang, Ustaz. Misalkan yang dilarang itu yang pungli-pungli ini, tapi kalau yang diatur oleh negara katanya itu baik, bukan masuk dalam hadis ini. Baik. Nah, yang anda mau tanyakan, apakah di sini ada memang ada ranah khilaf dari kalangan ulama tentang kalimat sahibu maks ini, atau misalkan dia merupakan ijma yang seperti di Indonesia ini, kita kan mau tidak mau tidak bisa terlepas dari yang namanya pajak ini. Pajak bukan di Indonesia saja, seluruh dunia ya, Fi. Terus nanti saya jelaskan, insyaAllah, Bu Ibrahim di Sulawesi Tenggara. Itu saja pertanyaannya, Bu Ibrahim. Halo. Baik. Halo. Itu saja pertanyaannya? Iya, itu jadi. Baik. Jazakumullah khair, kita akan simak jawabannya. Jazakumullah khair, Pak Ibrahim. Silakan, Ustaz. Allah ibarik fiik. Hadis sahih maksin dalam riwayat Abu Dawud disahkan oleh banyak para ulama dan dari Al-Hakim juga dalam Mustadraknya. Lain khul jannata sahih maksin, tidak masuk surga yang menarik maks. Maks. Dalam bahasa Inggris mereka nama mukus. Dalam bahasa Arab juga mukus. Bahasa dalam artinya adalah naqs, kekurangan. Dengan ditarik sesuatu tambahan dalam barang seseorang oleh pihak, ya, namanya muks. Jadi berkurang harta orang tersebut karena dia harus membayar, dan dengan demikian dia akan tambahkan. Baik. Kalau yang menarik itu adalah umpamanya bukan orang pemerintahan, preman, ya, tetap orang itu akan menambahkan biaya preman ini ke dalam harga barangnya, ya, termasuk juga muks. Ditarik oleh pemerintah dengan perizinan, tetap orang juga akan menambahkan biaya yang ditarik oleh pemerintah tadi ke dalam barangnya, tetap terjadi pengurangan uangnya, ya atau tidak? Dua-duanya muks, mukus jamaknya, ya. Maka Islam tidak membedakan antara yang preman dan yang, apakah ketika yang mencuri itu preman tanpa negara halal, ketika negara yang mencuri menjadi halal, yang preman haram ketika negara halal, apakah perzinahan umpamanya, seluruh dosa besar yang lain, perzinahan ketika dilakukan tanpa dilegalkan negara haram, ketika dilegalkan negara jadi halal, seperti yang pernah terjadi dahulu, tidak mungkin ya akhi. Apakah korupsi ketika dan seterusnya, apakah kesyirikan ketika umpaman dilakukan oleh perorangan haram dan ketika dilegalkan oleh negara menjadi halal, tidak mungkin ya. Ya, baik ditarik oleh preman ataupun ditarik oleh lembaga yang berwenang, ya, tetap terjadi kekurangan pada harta seseorang dan tetap terjadi kerusakan di dalam kehidupan dunia tadi. Ya. Tidak ijma untuk itu saja. Saya tidak pernah dengar ulama yang mengatakan membedakan antara muks tadi yang ditarik oleh preman dengan oleh negara, bahwa muks hanya sahibu maks dalam hadis itu hanya untuk preman, bukan oleh negara. Bagi yang mengatakan mereka mengkhususkan maknanya untuk yang preman saja oleh negara, tolong datangkan dalilnya. Sebutkan dari mana didapatkan, secara bahasa atau secara ada ulama pendahulunya, jelaskan. Tapi dengan mengatakan birra'i dengan pendapat semata dia saja tanpa ada rujukan yang jelas, umpamanya dalam kamus apa dia temukan bahwa maks hanya untuk yang liar, bukan yang diresmikan oleh negara. Sama saja dengan riba. Apakah riba menjadi haram ketika dilakukan oleh perorangan, umpamanya oleh bank keliling, dan menjadi halal ketika dilakukan oleh bank negara, BUMN, dan ada aturan dalam negara masalah riba tadi? Ya akhi, ini cara berpikir dari mana? Dosa siapapun yang melakukannya, ya, Allah tidak akan meridhoinya. Walaupun manusia itu saling ridho. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair. Allah berfirman, cuman yang perlu diingat, dalam kuartal harta haram saya jelaskan panjang lebar permasalahan pajak ini. Bahwa pajak bukan hal satu yang baru. Ada semenjak sebelum Rasulullah SAW ada. Ya. Ketika Rasulullah SAW diutus, maka beliau mengatakan maba'atsuka jabian. Yang diikuti oleh Umar ketika Umar mengirim para amirnya, para gubernurnya ke negara lain, mereka membawa hasil zakat dari beberapa daerah ke ibu kota negara, ke Madinah. Maka kata Umar, aku tidak mengutusmu sebagai tukang tarik pajak, yaitu dibawa semuanya ke ibu kota negara. Tapi kata Umar, zakat diambil dari yang miskin di antara, yang kaya di antara mereka, dibagikan kepada yang miskin di antara mereka, bukan anda tarik dan serahkan ke ibu kota negara. Ini yang zakat. Berarti permasalahan jubah, permasalahan pajak, bukan satu hal yang baru, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya. Baik, saya jazakallah khair demikian pendengar dan pemirsa Raja TV. Kemudian kita berikan kesempatan kembali yang ketiga di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya dalam permasalahan muamalat dan secara khusus jual beli. Kita angkat. Halo. Iya, silakan. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di belakang Abu Abdillah dari Sulawesi Tenggara, Abu Ibrahim dari Sulawesi Tenggara. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Raja TV, dari Bapak Sugeng di Balikpapan. Ahlan Pak Sugeng, silakan Pak. Oh iya. Mengenai berita. Mengenai apa, Hi? Mengenai apa? Ya. Mengenai apa? Mengenai jual beli tanah. Baik, ya, silakan. Jadi gini, gini, jadi ceritanya, kalau apakah saya ikut memasarkan kafling, kemudian yang punya tanah itu berprestasi ataupun melarikan uangnya begitu, apakah bagaimana hukumnya? Mengenai diri saya, apakah saya harus mengganti uang ke nasabah ataupun bagaimana, Ustaz? Gak paham saya. Terima kasih. Ditunggu Pak Sugeng. Halo. Belum Pak. Saya gak paham. Diulang kembali Pak Sugeng pertanyaannya. Iya. Diulang kembali Pak. Oh, jadi begini Pak. Saya ikut memasarkan kaplingan tanah. Anda pasarkan kaplingan tanah, terus? Kemudian uang yang disetor itu langsung ke pemilik tanah. Saya hanya sebagai sebentar. Broker. Anda jualkan, perantarakan, nanti uangnya langsung ke pemilik tanah, pemilik kaplingan tadi. Terus? Kemudian yang punya tanah itu. Pemilik kaplingan tadi. Yang punya kaplingan tadi itu lari gitu dari tanggung jawab. Kok lari dari tanggung jawab? Kan sudah tanahnya sudah diserahkan, belum? Oh, belum. Jadi belum proses akad jual beli belum. Oh, berarti Anda bekerja sama dengan developer bodong. Ya, seperti itu. bukan dia, developer sih, itu perorangan, Pak. Perorangan, dia katakan ini kaplingan saya, padahal tidak satupun yang dibelinya dari tanah masyarakat gitu. Termasuk saya sendiri juga tertipu, karena saya di kaplingan satu begitu. Jadi orang yang mempunyai tanah itu melarikan diri dari tanggung jawab, jadi nggak bisa. Bukan yang punya tanah melarikan diri tanggung jawab, Tay. Penipu ini melarikan diri, Tay. Iya, nggak. Apakah pertanyaannya, apakah Anda ada kewajiban untuk mengganti? Betul. Jadi apakah saya mempunyai kewajiban untuk mengganti ke orang-orang yang lewat saya begitu? Taib, Allah baik. Itu aja, Ustaz. Baik, Pak Sugeng. Jazakallah khair, ditunggu jawabannya. Barakallah fiik. Silakan, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, kalau dia memang tidak tahu dan dia pun tertipu, maka tidak ada kewajiban dia mengganti kepada pihak ketiga tadi. Tapi kalau dia tahu, ya, dan tidak diberitahukannya kepada orang-orang itu, pada para pembeli, bahwasanya ini kalau pembeli menanyakan, sudah dibebaskan lahan atau belum, sudah keluar izinnya atau belum, dan seterusnya, dia mengatakan sudah umpamanya, atau sudah dibeli umpamanya, ya, maka dia bertanggung jawab dalam hal ini, karena dia menipu orang-orang tersebut. Bila Pak Sugeng tadi dan para perantara yang lain, dia tidak tahu juga, dan ketika ditanya pun dia mengatakan tidak tahu, ya, dari awal sampaikan kepada para pembeli bahwa saya tidak tahu kondisinya, ya. Tapi kalau orang dari awal disampaikan tidak tahu, tentu orang tidak jadi beli, ya kan? Maka wallah ta'ala alam, ya. Tapi yang jelas di akhirat pasti si yang melarikan uang tadi akan menyerahkan uang orang-orang tersebut. Wabillahi taufiq. Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Man iqtata'a shibran minal ardi tawaqqahu Allah yawm al-qiyamah sab'al aradin." Siapa mengambil tanah orang sejengkal tanpa dengan hak, diambilnya tanah orang, batas tanah diambil, ditaruh, dipindahinnya satu jengkal, bukan semeter, bukan 200 meter, bukan satu kapling, satu jengkal. Di hari kiamat, 7 lapis bumi, satu jengkal tadi dikalungkan ke leher orang mengambil tadi. Ini dia telah mengambil uang orang sebanyak berapa kapling. Nanti di lehernya dikalungkan adalah bumi dikali 7 dengan kaplingan yang diambil, dikalungkan di lehernya, angkat. Jazakumullah khairan. Demikian Pak Sugeng di Balikpapan. Semoga jawabannya bermanfaat. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Baik, silakan kami sampaikan kembali di 021-823-6543 dalam pembahasan muamalah di kesempatan pagi ini. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Afian di perjalanan. Baik, Bapak, silakan. Silakan, Pak. Oh, bertanya, saya kan bodoh sebenarnya, belum tahu riba waktu 2 tahun yang lalu. Iya. Berapa tahun yang lalu, Bapak? 2 tahun. 2 tahun terus. Jadi saya ngambil rumah subsidi tapi dengan cara take over, Pak. Terus. Nah, saya kan baru tahu nih, saya riba tuh masuk. Nah, saya mau lunasin atau saya mau jual lah, mau menjalankan riba tersebut. Tapi ternyata rumah subsidi itu tidak bisa dilunasi sampai batas waktu yang dijanjikan, kan memang waktu itu 9 tahun ngambilnya. Nah, sekarang saya udah berjalan 2 tahun, tinggal 7 tahun lagi. Nah, bagaimana baiknya ya, Pak Ustadz? Soalnya apakah saya kan dilunasi nggak bisa, apakah saya jual, apa saya tidak usah bayar, biar hilang gitu daripada riba, gimana baiknya, minta sarannya, Pak Ustadz. Itu saja, Bapak. Iya. Baik, jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fiik, dan nanti di jalan. Allahumma lakfiik, insyaAllah. Ya. Ketika seseorang mengetahui bahwa Allah telah mengharamkan sesuatu, hendaklah dia bertobat dengan meninggalkan. Allah mengatakan, "Faman ja'a marzatan min rabbih fantaha." Siapa yang tahu dia bahwa Allah telah mengharamkan riba, hendaklah dia langsung berhenti. Bagaimana cara berhenti? Akad ribanya diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan akad ribanya selain bertobat kepada Allah Azza wa Jalla seperti tadi? Yaitu dilunasin. Tapi ketika dilunasi dia enggak mau. Tapi aneh saja, orang mau dibayar uang enggak mau. Ya. Wallahu ta'ala alam. Coba Anda hubungi beberapa komunitas anti riba. Ya. Mereka ada pendampingan atau advokasi untuk memaksa pihak lembaga keuangan tadi untuk menerima pembayaran. Masa dibayar dia enggak mau. Aneh, tapi wallahu ta'ala alam. Ya. Itu yang terbaik jalannya. Semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak mau, apa boleh buat lagi? Kalau Anda jual, bertukar nama Anda di take over kredit, mungkin bisa juga. Kedua, umpamanya Anda jual sehingga nama bukan nama Anda lagi di bank tadi, ya, boleh. Berarti Anda sudah selesai dengan ikatan riba dengan bank tersebut. Umpamanya dengan pendamping advokasi pun tidak berhasil Anda untuk menyelesaikan akad riba tadi, padahal Anda ingin membayar lunas, ya, maka apa boleh buat? Take over ke yang lain lagi, jual ke orang kafir. Karena kepada yang muslim tidak mungkin Anda memindahkan dosa besar ke yang kaum muslimin yang lain, karena dia adalah saudara Anda. Wabillahi taufik. Dan yang ketiga, bermaksud dibiarkan saja sehingga secara otomatis nanti hilang akadnya, tidak dibayar-bayar, bagaimana kalau begitu? Hilang haknya dia nanti. Nah. Disita nanti oleh pihak bank malah tidak bagus. Baik. Hilang haknya dia yang sudah dibayarkan, dan ini bagian dari membuang-buang harta. Maka untuk mengambil kebijakan yang ketiga tadi, diskusikan dengan pihak advokasi, mungkin mereka punya solusi untuk memaksa bank tadi. Wabillahi taufiq. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi antum. Kita angkat satu telepon kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abdullah dari Riau nih, Ustaz. Silakan, Abdullah. Mau tanya ini masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Masalah tukang gitu ya. Kita katakan itu membangun rumah atau memperbaiki rumah lah gitu. Iya. Nah, terus kontraknya atau perjanjian kita ini, katakanlah bikin rumah ini atau memperbaiki rumah ini 10 juta, yeah. 10 juta gitu. Setelah berjalan, baru katakanlah separuh gitu ya, separuh pekerjaannya. Terus dia lari, sementara uangnya mungkin sudah 60% atau 70% yang diambilnya. Dia menjelang siap itu dia minjam gitu. Terus 70% uangnya sama dia, terus dia nggak mau ngerjakan lari gitu. Atau kadang-kadang sebaliknya, baru pekerjaannya 50%, sementara uang 30%, terus dia pergi gitu, nggak mau melanjutkan pekerjaan. Mungkin dinilainya entah terlalu mahal atau bagaimana. Nah, ini yang sulit kita, gimana kita caranya seperti tukang yang seperti ini. Ini kejadiannya sering kali saya alami gitu. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang bertanya, hamba Allah di Riau tadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Bukan satu akad, seluruh akad kalian penuhilah. Jangan putuskan seenaknya di tengah jalan satu pihak. Ya, ini perintah Allah. Ya, dan hukum perintah Allah adalah wajib. Bila seseorang membuat akad sewa menyewa jasa, baik seperti jasa umpamanya pertukangan rumah atau jasa mengajar, jasa bekerja sebagai teknisi, jasa sebagai tenaga ahli IT dan lain-lainnya. Ya, ini adalah jasa, akad jasa. Baik yang menggunakan jasa yang menggaji ataupun yang memberikan jasa, yaitu yang karyawan atau buruh ini, satu di antara mereka bila telah menyetujui sebuah kesepakatan, tidak boleh satu di antara mereka melarikan diri, lari dari tanggung jawab tersebut. Bila dia lari, dia tidak akan pernah lari dari tanggung jawab di hadapan Allah, karena Allah memerintahkan ini. Alam dia mengatakan, oh, gaji saya kecil, kenapa Anda terima dari awal? Ya, umpamanya di waktu itu saya kan gak ada tawaran lain daripada saya nganggur, penuhi dulu akad yang ini, selesai akad itu umumnya kontrak atau kontrak berdasarkan waktu, setahun, dua tahun, sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, atau berdasarkan pekerjaan. Selesaikan ini, setelah itu silakan Anda cari kontrak yang lain. Ya. Baik bagi pihak pemberi kerja, yaitu pihak menggaji, maupun bagi pihak yang menerima kerja atau yang bekerja. Ya. Tidak haram bagi mereka meninggalkan begitu saja. Ya. Terkadang seperti yang ditanyakan oleh Allah dari dia tadi, beliau sepertinya pemberi kerja, ya, sehingga beliau mengeluhkan tindakan tingkah laku dari para pekerja tadi. Kesepakatan umpamanya mengerjakan sekian, dibayar dengan per progress, kemudian tak tahu dia menghilang setelah umpamanya uang diambilnya lebih banyak atau sebaliknya, ya. Tetapi juga tidak menutup ini haram bagi si pekerja tadi. Ya. Dan sebaliknya juga, banyak juga yang terjadi sebaliknya. Pemberi kerja yang memutuskan sepihak, dibuat kontrak 1 tahun, ya, kemudian baru 3 bulan dia putuskan kontrak sepihak, atau baru 6 bulan dia putuskan kontrak sepihak ke satu dan lain hal, ya, tetap gaji orang bayar sampai 1 tahun. Ya. Ada salah seorang teman yang bekerja sebagai tenaga ahli di Saudi Arabia, di kota Riyadh waktu itu, beliau mengalami kasus seperti itu. Beliau karyawan IT di salah satu BUMN di Indonesia, kemudian mendapat kontrak bekerja di Arab Saudi, dan beliau tinggalkan kontrak pekerjaannya di Indonesia. Di sana, kontrak per 2 tahun biasanya. Baru 6 bulan dia diputuskan sepihak oleh pihak perusahaan telekomunikasi di sana dan gaji yang cukup mahal. Ya. Kalau enggak salah kurang dari 30 ribu real per bulan gajinya. Kemudian dia meminta saran saya, bagaimana Ustaz, saya diputuskan sepihak? Saya tanyakan kepada teman-teman yang qadha, yang para qadhi, para hakim pengadilan agama di kota Riyadh, teman-teman kuliah S2 dan S3 saya, kata mereka ajukan saja ke pengadilan. Biasanya pihak pengadilan memutuskan sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Diajukan ke pengadilan dan pihak perusahaan dipanggil oleh pihak pengadilan dan diputuskan oleh pihak pengadilan bahwa gaji karyawan ini bayar dengan sisa waktu kontrak, yaitu 1 tahun setengah lagi. Ya, dia bekerja baru setengah tahun, kontrak 2 tahun dan diputuskan sepihak, maka pihak pengadilan memberikan keputusan kepada perusahaan BUMN di sana untuk membayar gaji karyawan ini sampai 2 tahun. Setelah terima gaji dia pulang, tidak perlu kerja lagi karena sudah diberhentikan. Ya, maka ini juga sering terjadi. Namanya pekerja harian, kerja di rumah atau sopir atau apa, bantu di rumah tangga, ya. Dengan sepihak dibuat gaji per bulan. Dengan sepihak terkadang sopirnya lari, terkadang yang punya tadi dia bilang dia, saya mau pindah kota atau saya berlibur 2 bulan. Selama 2 bulan tadi, walaupun dia tidak bekerja, tetap Anda bayar gajinya. Karena Anda kontrak dengan dia umumnya per 6 bulan atau per tahun. Kecuali Anda kontrak per hari. Ya, setiap hari harus Anda hubungi dia. Hari ini kontrak dengan Anda. Hari besok Anda hubungi dia, sudah dapat kontrak dengan lain, itu haknya dia. Maka ini adalah konsekuensi dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, baik yang pekerja maupun pemberi kerja. Baik orang upahan maupun yang memberi upah. Dua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuhi akad yang Anda buat. Baik. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pendengar kita Bapak Aldi di Batam. Pertanyaan demikian Ustaz. Saya membeli rumah dan saya meminta saran dari Ustaz, apakah ini ada unsur ribanya Ustaz? Saya bertanya kepada salah satu bank syariah, penjelasan dari bank seperti ini, bahwa ketika seseorang membeli atau mengajukan pembelian rumah melalui bank tersebut, 10% harga rumah dibayarkan ke developer dari pembeli rumah. Itu saya, 10% dari harga rumah saya bayarkan ke developer, kemudian 90% harga rumah akan dibayarkan oleh bank saat akan jual beli dengan developer. Jadi ini akan murabaha. Kemudian bank mensurvei rumah dan lokasi. Ketika akad terjadi, sertifikat diambil oleh bank, kemudian bank akan jual beli ke pembeli. Sebentar, akadnya murabaha atau musyarakah? Di sini disebutkan murabaha. Kemudian bank survei rumah dan lokasi. Ketika akad terjadi, sertifikat diambil oleh bank, kemudian bank akad jual beli ke pembeli secara kredit, di mana nilai harga rumah jadi lebih tinggi karena bank mengambil laba. Bagaimana hukum seperti ini, Zulkhair? Lah, ini riba dari awalnya. Masya Allah. Terlambat ada pertambahan. Terlambat bayar angsuran ada pertambahan. Tidak disebutkan di sini, Ustaz. Jadi biasanya ada. Ada, nah. Ya. Maka ini adalah riba. Kalau umpamanya akadnya nasabah tadi yang ingin membeli rumah tadi, dia sudah membayar ke developer, berarti ini rumah milik dia. Nah, walaupun 10%, Ustaz. Walaupun 10%, nah. Karena dia sudah jual beli. Ketika itu dia kurang uang 90%, nah. Datang bank membayarkan 90%, berarti dia bukan membeli rumah. Pinjam. Dia meminjamkan uang, membayarkan atas nama orang ini kepada developer. Uang 90% dibayarkannya. Ketika dibayar berlebih oleh nasabah tadi, maka terjadi adalah riba. Ya. Nah. Sudah. Riba. Ya, baik. Jadi riba, Pak Aldibat, di Batam, ya, semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat buat antum untuk memikirkan kembali untuk mengambil rumah. Jangan ambil rumah dengan cara riba tadi. Nah. Ya. Karena tidak akan mendapat keberkahan Anda di rumah tersebut. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bapak Opan di Denpasar. Saya seorang pedagang ponsel. Apabila misalnya jika ada pembeli yang membeli ponsel yang baru, tiba-tiba dia melakukan khiyar, Ustaz, bolehkah saya memotong uangnya dari harga baru tersebut karena ponsel itu sudah jadi barang second karena telah dipakai beberapa hari? Jazakallah khair. Khiyar dia khiyar syarat dan Anda setujui. Tidak disebutkan di sini, mungkin ada kasus. Kalau dia, kalau si penjual menyetujui, tidak ada haknya untuk memotong. Walaupun dianggap dia sudah dibuka segelnya. Dibuka itu. Segelnya. Katakan dari awal tidak ada khiyar, kecuali rusak, cacat akibat cacat bawaan pabrik. Itu ia ada hak khiyar. Tapi tidak ada khiyar syarat dikembalikan tanpa ada cacat, cacat pabrik. Kalau Anda setuju, berarti menyetujui hak khiyar syarat, maka haram Anda memotongnya jika dia mengembalikan. Jadi harus pure murni dikembalikan semua, Ustaz. Ya, iya. Nah, dia kan kembalikan barang seperti apa adanya, tidak ada yang dikuranginya. Hanya segel doang dicabut dia. Nah. Baik, jazakumullah khairah, demikian pendengar dan Bapak Opan di Denpasar, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Sleman terkait dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang anak meninggal lebih dahulu, Ustaz, dari orang tuanya, apakah anak ini tetap mendapatkan hak warisnya? Dan anak ini sudah berkeluarga, meninggalkan seorang anak dan istri, Ustaz. Meninggalkan anak dan istri, mana? Seorang umpamanya Ahmad, nah, bapaknya adalah Ali. Ahmad ini punya anak lagi namanya Hamid dan Muhammad. Ahmad ini meninggal sebelum bapaknya Ali. Nah. Ya. Apakah ketika nanti bapaknya Ali ini wafat, Hamid dan Muhammad dapat? Nah. Kalau level anak masih ada, seperti umpamanya Ahmad ini memiliki saudara lagi. Pak Ali tadi punya anak bukan Ahmad aja. Ada Umar, ada Zaid. Bila Zaid masih ada, Umar atau masih ada, level anak masih ada, maka anak dan laki-laki tidak dapat. Tapi kalau levelnya sudah tidak ada level, dia ya memang anak-anak laki-laki satu, cuma hanya satu-satunya cuman adalah Ahmad tadi. Dan Ahmad telah meninggal, ya. ketika meninggal Pak Adi tadi, ayahnya, ya, maka bisa mendapatkan ahli warisnya adalah anak dari anak laki-laki. Dari anak laki-lakinya Ahmad ini. Ya Ahmad, nah. Ahmad kan laki-laki. Ya, nah. Anaknya laki-laki yaitu Hamid dan Muhammad. Demikian. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Pontianak, Pak Nawafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya meminjam uang di pegadaian dengan jaminan barang berupa emas sebagai jaminannya? Apakah di dalam transaksi ini terdapat riba, Ustaz? Jazakumullah khair. Uang dikembalikan berlebih atau tidak? Tidak disebutkan, Ustaz. Allah Ta'ala alam. Jadi biasanya di penggadaian uang dikembalikan berlebih. Nah, uang dikembalikan berlebih masa ada unsur ribanya. Maka Allah Ta'ala alam, daripada ini yang dilakukan, lebih baik Anda jual emas Anda dapat uang penuh. Anda gadaikan di penggadaian, penggadaian walaupun syariah paling Anda dapat uang 80%. Nah, lebih baik mana uang dapat 80% atau 100%? Anda jual emas. Kalau Anda di penggadaian cuma dapat Anda uang 80 juta. Ya. Kalau Anda jual langsung ke toko emas dapat 100 juta. Pengen uang 80 apa 100? Lebih banyak tentunya. Ya tentu, seorang muslim yang berakal ya, dia akan mengambil yang baik tadi, selesai. Emas hilang, Ustaz. Enggak apa-apa, sudah berganti jadi uang 100 juta. Uang 100 juta diputar mungkin bisa jadi 200 juta. Emas tadi enggak akan beranak-beranak dia. Tapi kalau uang Anda putar mungkin bisa jadi 200 juta tahun depannya. Iya. Alhamdulillah itu. Dan mungkin sebagai ketentuan pegadaian yang syar'i bagaimana ketika ketentuan pegadaian syar'i, umpamanya dia berikan pinjaman sebanyak 80%. Nah, emas tadi sebenarnya 100 juta. Iya. Diberikan pinjaman 80 juta. Nah, ya. Tanpa ada pertambahan. Dikembalikan nanti 80 juta lagi dan tanpa dikenakan biaya penyimpanan emas tadi. Karena sebagian pegadaian syariah memang mengatakan 80 juta kayak 80 juta. Tetap 80 juta, tapi mereka mengatakan ini emas kan kami simpan. Kami kenakan cas biaya penyimpanan. Dan biaya penyimpanannya tidak real, mahal. Sangat lebih mahal daripada Anda simpan di SDB di bank ya, safe deposit box. Maka mereka mengambil pertambahan dari akad pinjaman kot tadi ya, dengan akal-akalan cara administrasi. Padahal ini adalah riba yang mereka lakukan. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa di TV yang bertanya. Masih kami angkat dari pesan singkat, masih terkait dengan KPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai polisi dan saya mengambil rumah KPR dan dibayarkan oleh bank untuk angsurannya dipotong melalui gaji saya, Ustaz. Bagaimana melepaskan diri dari KPR seperti ini, Ustaz? Dan apakah memang ada unsur ribanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi semua hamba-hambanya yang bertobat. Seorang yang terlanjur beli rumah dengan cara dipotong gaji, ya, dia membeli rumah ke developer dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu pihak bank. Ya, di sini ada akad ribanya. Karena dia beli dengan developer sedangkan uangnya dari pihak bank. Diumpamanya pihak bank membayarkan ke developer 100 juta ya. Nanti bank menagih kepada dia 100 juta lebih. Masyaallah. Ya. Kalaulah bank hanya menagih 100 juta tanpa pertambahan, halal. Dan tidak ada denda keterlambatan karena dipotong dari gaji. Ya. Dan insyaallah gaji beliau masih jalan. Ya, halal. Tapi enggak mungkin bank berbuat seperti ini. Pasti dia serahkan ke developer 100 juta. Yang Anda bayar pasti harus berlebih. Maka uang dengan uang dibayar berlebih, maka terjadi riba. Ya, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Pinjaman yang di sana ada pertambahan, maka hukumnya adalah riba. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakan kepada bank, saya hanya akan bayar sebesar pokoknya saja. Walaupun dia katakan, pihak bank tadi mengatakan cicilan pertama, kedua, tahun pertama itu hanyalah baru bunganya saja. Nanti pokoknya. Anda mengatakan, saya enggak mau tahu. Yang penting yang saya bayar, yang saya terima dulu 100 juta, saya bayar sudah 100 juta. Ketika 100 juta, saya tidak akan bayar lagi. Ya. Kalau mereka umpamanya ribut dan segala macam, dan khawatir terancam kehidupan Anda dan pekerjaan Anda, ya apa boleh buat. Tetapi alhamdulillah sekarang banyak komunitas-komunitas anti riba yang melalui advokasi secara legal hukum bisa membantu ya orang-orang yang ingin bertobat dengan cara memberikan dukungan moral dan dukungan hukum, perangkat hukum yang sesuai untuk mereka lepas dari riba tadi. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Rizal di MTKang di Makassar, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Rizal. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya mau tanya ya. Ini masalah apa? Saya mau tanya ya. Pinjam lewat kredit kartu kredit. Halo Pak Rizal, mohon maaf, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback supaya lebih jelas dan dikeraskan lagi suaranya. Jazakallahu khair. Ya, begini ya. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Terus terang saya ikut kartu kartu kredit, tapi saya memakai kartu kredit itu hanya untuk membayar suatu barang yang saat itu saya tidak membawa uang yang cukup. Contoh, saya tidak membawa uang banyak 300.000 saat saya belanja di suatu tempat. Saya kemudian bayar dengan kartu kredit, tapi insya Allah satu minggu kemudian saya bayar karena saya dari kartu ATM itu aja gitu. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Karena dan yang saya tahu pembayaran kartu kredit itu yang per tahun katanya sekitar 25.000 itu untuk membayar administrasi selama satu tahun. Nol fee. Apakah itu saya termasuk? Pada waktu awal perjanjian kartu kredit ada perjanjian klausul yang menyatakan kalau Anda terlambat angsuran dari 45 hari dikenakan denda penalti. Ya. Ada? Iya ada. Ya, ya. Karena itu ini riba dia walaupun belum terjadi. Oleh karena itu fatwa dikeluarkan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam Dunia, dan terdiri para ulama sedunia, mereka mengatakan bahwa haram menggunakan bitaqah itimaniyah, yaitu kartu kredit yang ada persyaratannya ini. Walaupun belum terjadi, sudah terjadi riba. Dan Allah mengharamkan riba. Minta kepada bank Anda penerbit kartu tadi, tolong coret klausul ini. Saya tidak akan terlambat. Kalau dia menyetujuinya dan klausul itu hilang, alhamdulillah kartu kredit Anda halal. Tapi saya kira mungkin mereka enggak setuju. Oke. Iya. Syukran Ustaz. Allah barik. Jazakallahu khair Pak Rizal di Makassar. Baik, jazakallahu khair. Jadi yang poin senternya terkait dengan akad awalnya Ustaz ya. Iya. Walaupun tidak terjadi dia tetap angsur tepat waktu Ustaz. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akadnya riba, Anda setuju. Walaupun belum terjadi ribanya, Anda sudah berdosa besar. Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Jazakallah khair. Baik, cukup insyaAllah. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, sepertinya kita cukupkan kajian dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai istitam, silakan so. Ya. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat dan mendapatkan kecintaan dan kerana Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam harta dan permasalahan muamalat, mendapatkan harta dan membelanjakan harta sesuai dengan keridhaan Allah, bukan dengan keridhaan diri kita sendiri dan keridhaan syaitan. Dengan demikian, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, Fidahullah Ta'ala, yang telah meluangkan waktu dan faedah ilmu yang beliau sampaikan dari kajian kita di kesempatan pagi ini, Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni, dalam pembahasan babul khiyar atau bab al-khiyar dalam jual beli. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.